Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Malam ini ngaji kita sudah sampai tokoh puncak dari tradisi filsafat Persia, dari tradisi iluminasi yang dikenal sebagai Mulla Sadra. Mungkin teman-teman banyak dengar nama ini. Mungkin beberapa di antaranya juga merasa jauh dalam arti moco ora paham-paham. Sudah banyak di banyak mata kuliah, banyak sesi, banyak buku, banyak tulisan, jajal baca kok ya masih jelimet. Bukan apa-apa, karena di Mulla Sadra banyak istilah-istilah teknis. Jadi sebelum belajar Mulla Sadra harus ngerti definisi operasional dari beberapa istilah. Kalau enggak, mesti kalian bingung. Termasuk juga karena Mulla Sadra menggabungkan beberapa tradisi kefilsafatan sebelumnya, sehingga belajar Mulla Sadra juga sedikit banyak harus ngerti tradisi-tradisi sebelum kemunculan Mulla Sadra. Nama lengkapnya adalah Sadruddin. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia bacanya Sadruddin, tapi maksudnya Sadruddin. Sadruddin itu bukan namanya tapi gelarnya. Sama kayak Ghazali, Hujjatul Islam. Nah, Mulla Sadra ini Sadruddin. Sadruddin itu jantungnya agama. Nama aslinya Muhammad tok, tidak ada tambahnya apa-apa. Ayahnya namanya Ibrahim. Jadi Muhammad anaknya Ibrahim, anaknya Yahya. Nama nabi-nabi semua keluarganya. Mbahnya namanya Yahya, ayahnya namanya Ibrahim, dia sendiri namanya Muhammad. Al-Qawami itu nama daerah, As-Sirozi juga nama daerah. Kalau Al-Qawami itu nama nisbahnya pada ayahnya, berasal dari daerah Qawam. Kalau Siroz itu nisbahnya pada Muhammad, Mulla Sadra sendiri, karena dia lahir dan hidup di Siroz, meskipun sebagian hidupnya tidak di Siroz dan meninggal juga tidak di Siroz, tapi meninggal di perjalanan. Kalau Mulla itu gelar, mungkin semacam kiai. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya Mulla itu dari kata-kata maula, tuan, pelindung, itu maula. Cuma terus masuk Persia jadi Mulla, pemuka agama, tokoh agama. Kalau di Iran biasanya punya semacam pesantren, masjid. Nah, pengelola masjid juga, mungkin ketua takmir di sini bisa dikasih gelar Mulla. Oke, cuma ya biasanya kalau sudah levelnya Mulla itu sudah ahli agama, menguasai cabang-cabang disiplin keilmuan kajian Islam. Cirinya kalau kajian Islam klasik itu kan disebut Mulla kalau sudah ensiklopedik. Jadi hampir semua ajaran Islam sudah nyantol di kepalanya. Jadi sudah lanyah, enggak perlu buka kitab lagi. Itu levelnya berarti sudah level Mulla. Jadi Mulla Sadra itu sebutan. Yang pertama Sadruddin itu gelarnya, Mulla itu ya sebutannya. Kalau di Indonesia mungkin kiai, Kiai Sadra. Cuma bukan Kiai Sadra yang Jombang ya, Kiai Sadra yang Jombang kan misionaris. Tapi ini yang Mulla, yang kiai Islam. Oke, hidup di era dinasti Safawiyah sekitar abad 13 sampai 16. Kalau dihitung dijejer di era Safawiyah, berarti era ketika Barat mulai bangun, mulai awal pencerahan itu di Islam, lahir Mula Sadra. Tahun hidupnya agak sama dengan tahun hidupnya René Descartes. Jadi ketika Barat mulai terbangun dengan rasionalismenya, nah Islam memuncak. Jadi Barat mengawali pencerahan, Islam mengakhiri. Karena setelah Mula Sadra terus deklinasi, sudah tidak lagi muncul banyak tokoh besar. Dinasti Safawiyah adalah dinasti yang madhabnya negara itu Syiah Isna Asyariyah. Di Safawiyah didirikan oleh seorang ketua torekot sufi besar namanya Syekh Safiuddin Abdul Fatah Ishaq. Setahu saya kalau di dunia Islam ada tiga dinasti besar yang pendirinya adalah Syekhnya Torekot. Selain Safawiyah masih ada lagi dinasti Muwahhidun. Kemudian ada juga sebelum Muwahhidun dinasti Murabitun. Dan tiga-tiganya dinasti besar yang sukses selama berabad-abad. Jadi jangan dimarahi, jangan diharamkan kalau ada kiai masuk politik. Sopo ngerti bisa mendirikan dinasti besar yang sukses. Kalau hari ini kan banyak di sini sih, kamu gak terima kalau ada kiai masuk politik. Harusnya yang masuk politik itu yang gendo-gendo itu kan, yang rodok kurang ajar itu. Dan kalian marah-marah lagi kalau Indonesia rusak karena mereka. Salamu dewe kiai ini gak boleh berpolitik. Oke, dinasti Safawiyah. Keluarganya Mula Sadra itu keluarga bangsawan. Dia anaknya menteri, gubernur provinsi Fars. Dia anak tunggal. Nah, jadi sudah pas kan modalnya, pinter, cerdas, anak tunggal, anak menteri. Itu nanti yang dahsyat, berarti kan modalnya punya, kalau katanya Pierre Bourdieu, habitusnya sesuai, arenanya pas. Jadilah dia seorang Mula Sadra. Kalau kalian merasa hidupku kok rumet, jelimet, enggak maju-maju, ya biasanya hubungannya dengan itu. Kalian modal enggak punya, habitusnya jelek, arenanya kacau. Jadi ya enggak jadi-jadi akhirnya. Tinggal diatur kalian ingin jadi apa, ya sesuaikan habitusnya, cari modalnya dan cari arena yang tepat. Nah, itu jalan kesuksesan katanya Pierre Bourdieu. Dan itu dialami oleh Mula Sadra. Makanya kadang-kadang kan ada orang sudah cakep, kaya, pinter, pejabat lagi, sementara kita yang jelek, miskin, bodoh. Orang yang kayak gini nih mesti kan dia punya modal untuk cari istri, cari suami yang juga cakep, juga kaya, juga itu kan. Akhirnya ya anaknya lebih unggulan lagi, sementara kita kan lakunya di level-level yang sama. Akhirnya ya keturunannya sama, jadi dari rendah jadi tambah rendah, dia yang tinggi jadi tambah tinggi. Oke, nah, harus ada revolusi untuk bikin terobosan. Entah caramu gimana biar levelmu naik lah. Gak dapat yang cakep gak apa-apa asal kaya kan gitu. Kaya, gak kaya juga gak apa-apa asal anaknya menteri. Kan naik kelas dikit-dikit. Oke, Mula Sadra nanti anaknya 5. 3 perempuan, 2 laki-laki. 2 yang laki-laki juga jadi filosof, jadi ilmuwan besar. 3 yang perempuan kawin sama muridnya sendiri yang juga ulama-ulama besar. Jadi semakin kuat jaringan keilmuannya. Punya 3 guru utama. Yo ini kalau Mula Sadra sih gurunya banyak karena dia menguasai hampir semua disiplin ilmu tradisional. Cuma dalam sejarah dia punya tiga guru yang disebut-sebut utama, karena dari tiga orang inilah dia dapat tiga bekal yang nanti dia satukan. Yang pertama adalah Mirdamat, ahli filsafat iluminasi, ahli irfan. Kemudian yang kedua Bahauddin Muhammad Al-Amili, ada yang membacanya Al-Amuli. Ini ahli kalam, ahli teologi, tafsir, hadis. Dan yang ketiga Mir Abul Qasim Vendereski, ahli filsafat peripatetik. Nanti Mirdamat ini bisa menyatukan tiga klaster besar keilmuan Islam, yaitu klaster rasio yang diwakili oleh filsafat peripatetik, klaster wahyu yang diwakili oleh tafsir teologi, dan klaster irfan, klaster irfani yang diwakili oleh Mirdamat dengan iluminasinya. Makanya nanti teorinya Mulla Sadra disebut puncaknya tradisi intelektual Islam. Orang menyebutnya Syaikhul Muta'allihin, guru para teosof. Teorinya yang paling terkenal kan orang mengenalnya sebagai Hikmah Muta'aliyah. Ada yang menerjemahkan Hikmah Muta'aliyah itu teosofi transendental. Ada yang menerjemahkan hikmah itu kearifan, muta'aliyah itu puncak. Hikmah muta'aliyah adalah kearifan puncak. Ya monggo terjemahnya apa, yang penting dari Mulla Sadra teori itu. Dalam hidupnya meskipun dia tadi punya fasilitas, cuma dia juga mengalami banyak kegalauan, sama kayak Ghazali. Kegalauan itu adalah munculnya dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan dia. Yang pertama disebut kelompok Akhbariyun, kelompok skripturalis. Yang kedua kelompok Muhaddisun, ahli hadis. Dan yang ketiga kelompok Fukoha. Ini orang-orang generasi teologis, karena cara berpikirnya bayan, berdasarkan nas. Apalagi kelompok skripturalis hanya mau menerima bunyi nas, yang ada bunyinya, yang enggak ada bunyinya enggak. Enggak boleh bikin-bikin, itu namanya bid'ah. Enggak boleh nafsir-nafsir, nakwil-nakwil, karena itu berarti khurafat, bikin-bikin. Jadi ini yang sehingga pikiran-pikiran model filsafat peripatetik dikafirkan, model iluminasi disesatkan. Dan ini yang bikin Mulla Sadra saat itu galau. Galau bukan berarti bingung, tapi galau ini yang benar yang kayak gimana sih? Kayak hari ini kita kan bingung kan, membaca bukunya kelompok keras, tapi lihat argumennya kok ya ada Quran, ada hadis. Mau dibantah gimana? Gak dibantah kok rasanya gak enak. Kan gitu kamu. Atau yang liberal, yang liberal ini yo pikiran-pikirannya masuk akal, bisa diterima. Cuma kalau dijalankan kok yo gimana gitu. Apa bisa ya? Kan ada gitu kan yang sampai naik haji itu yo gak cuma bulan Zulhijjah, nanti desekan. Ganti aja bulan-bulan apa tahun baru apa tahun-tahun yang enggak desekan. Lu masuk akal kan? Walah emangnya Gusti Allah enggak tahu kalau kita tidak bulan Zulhijjah? Apa Allah datang ke sana bulan Zulhijjah aja kan? Enggak, kan gitu. Ya masuk akal. Cuma ya masuk kayak gitu. Jadi bingung dia. Mulla Sadra mikir dikritiki sama kelompok-kelompok tekstualis itu dia bingung. Terus dia uzlah. Uzlah sekitar ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 11 tahun. Menjalani laku sufi, dia nyari kebenaran alternatif sampai mengalami kasyaf. Di situ dia dapat khazanah baru. Ternyata ada disiplin keilmuan yang tidak teologis, juga tidak rasional, tapi membawa pencerahan, persis kayak Ghazali. Dan setelah kasyaf itu dia balik lagi. Jadi dia aslinya dari Siroj. Waktu uzlah dia datang ke sebuah desa kecil di dekatnya Qum. Qum itu kota pelajarnya Iran. Bagi yang ingin belajar Syiah atau tradisi-tradisi Iran, silahkan datang ke Qum. Di sana kalian bisa belajar banyak. Dulu saya pernah ke sana 2-3 bulan, hampir 3 bulan di sana. Jalan-jalan aja, enggak belajar apa-apa. Oh, 3 bulan dapat apa? Cuma ya lihat-lihat perbandingan. Ah, jadi kalau di sana tradisi intelektualnya hidup. Enggak kayak Jogja yang kota pelajar. Saya masih kelihatnya saya mulai agak samar-samar. Kalau di Qum masih bau skolastiknya masih kuat. Meskipun bagi orang di luar Jogja, Jogja masih, saya kemarin ketemu teman dari Jakarta itu masih bangga dengan Jogja. Dianggapnya Jogja itu masih skolastik, masih apa? Gairah intelektualnya masih kuat dan tidak tergoda oleh TV, tidak tergoda oleh itu. Tak bilangin enggak tergoda oleh TV itu bukan berarti mereka enggak mau masuk TV kan, enggak laku aja. Coba TV-nya nawari mesti rebutan mereka masuk TV. Kalah cepat sama yang di Jakarta. Jadi Mulla Sadra uzlah selama 7 atau 11 tahun, terus kembali lagi ke Siroj, dibikinkan sekolahan, diangkat jadi guru, dan mulailah aktivitasnya sebagai seorang intelektual, melahirkan konsep-konsep besar filsafat Islam yang nanti dikenal sebagai hikmah muta'aliyah. Meninggalnya di Irak, di Najaf, waktu dia naik haji yang ketujuh kali. Dan Mulla Sadra kalau naik haji jalan kaki. Dan di ketika dia naik haji yang ketujuh, terus dia meninggal. Enggak kayak sekarang kan naik haji itu kan sudah enak. Kalau dulu jalan kaki, meskipun mungkin bisa naik kendaraan, tapi Mulla Sadra lebih milih jalan kaki. Ilmuwan itu kan sok gitu, punya gaya sendiri. Mungkin sambil jalan kaki, sambil apalan, sambil belajar, sambil nyari ilmu dan sebagainya. Tradisi kayak gini mungkin kalau di barat masih hidup. Orang kalau lagi ngapain, nganggur, ngantri apa-apa, yang dipegang buku. Coba kalian lihat ngantri nonton apa gitu, sambil ngantri panjang itu dia mesti sambil pegang buku-buku kecil, sambil pegang apa. Kalau kita kan enggak, jangankan ngantri, wong di kelas aja ya enggak pernah pegang buku. Iya. Jadi ilmunya tidak fisutur dan juga tidak fisudur, tapi fi laptop Tuhannya Google. Oke, ini setting historisnya. Epistemnya, epistem itu nalarnya dari Mulla Sadra. Jadi Mulla Sadra dikenal bisa menggabungkan tiga khazanah. Yang pertama khazanah Masyaiyun, yang kedua khazanah Isrokiyun, dan yang ketiga khazanah Jadaliyun. Masyaiyun itu tradisi peripatetik. Alatnya adalah mantek, logika. Cara berpikirnya secara umum, biasanya kalau enggak deduksi ya induksi. Itu Masyaiyun. Filsafat jalan-jalan. Yang kedua Isrokiyun. Isrokiyun itu cara berpikir yang alatnya adalah intuisi. Direct experience, pengalaman langsung. Sifatnya subjektif. Kalau yang rasional tadi biasanya sifatnya cenderung objektif, kebenaran untuk semua. Kalau yang Isrokiyun, kebenaran hasil pengalamanku sendiri. Dan yang ketiga, tradisi Jadaliyun. Tradisi Jadaliyun ini tradisi dialektika, tradisi dialogis, yang punya biasanya para mutakallim, para teolog, seperti di kajian kalam dan fikih. Disebut jadaliyun karena isinya biasanya jidal, perdebatan mencari kebenaran. Nah, itu tiga-tiganya kalau dalam Islam diakui. Itu yang oleh Jabiri diakomodir jadi yang pertama disebut burhani, yang kedua disebut irfani, dan yang ketiga disebut bayani. Dan kita melihat selama ini itu dunia yang beda-beda, tapi Mullah Sadra berhasil menyatukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya penting. Tidak bisa orang bayani saja, tidak burhan, tidak irfan. Tidak bisa orang irfan saja, tidak bayan, tidak burhan. Apalagi tidak bisa orang burhan saja, tidak ada irfan, tidak ada bayan. Wahyu, akal, batin, visi batin. Kalau bahasanya Ghazali, kolab. Wahyu saja tanpa akal tidak ada gunanya. Kan sering tak jelaskan itu kan, kalau ada orang tanya mana lebih penting wahyu atau akal, dua-duanya penting. Dia tidak bisa dihierarki, bisanya diseri, dijejer. Kenapa? Karena wahyu kalau enggak ada akal, wahyunya enggak bunyi. Kalau akalmu mati, saya enggak mau pakai akal pak, saya Quran saja. Iyalah Quran saja, emangnya kamu membacanya, memahaminya enggak pakai akal? Tetap harus pakai akal. Atau yang akal, saya enggak mau wahyu, saya akal saja. Loh ya kalau akal saja, dasarnya apa? Ya kamu bisa sih spekulasi ngawur, tapi kan sudah out of context. Ini kan ngomong tentang Islam, ngomong tentang agama. Kalau wahyunya enggak dipakai, ya kehilangan basis, kehilangan dasar. Mungkin rasional hasil pikiranmu, tapi enggak ada dasarnya, enggak ada sumbernya. Wahyu penting, akal juga penting. Jadi tidak perlu kita debat lagi mana yang lebih utama, wahyu atau akal. Podo wae, podo utamane. Akal itu tidak ada dasarnya kalau tidak ada wahyu, dan wahyu akan bisu kalau tidak ada akalnya. Itu persis kayak waktu orang Khawarij komplain pada Ali bin Abu Thalib. Ali, kamu kafir karena memutuskan sesuatu kok pakai pikiranmu itu loh. Harusnya kan pakai Quran. Kita kan orang Islam. Terus Ali bin Abi Thalib tersinggung, diambil Quran. Ini loh Quran itu, ditaruh. Dek. Coba kamu tanya sekarang Quran. Dia bisa ngasih solusi apa? Dia adalah sesuatu yang bisu, yang membunyikan siapa kita. Membunyikannya pakai akal. Kalau akalmu mati, sebagus apapun Quran, gak ada gunanya. Wahyu dan akal. Dan yang ketiga, irfan. Akal dan wahyumu hidup, tapi kalau kamu kehilangan visi batin, kehilangan irfan, akalmu, keberagamaanmu, wahyumu jadinya formalitas, tidak dihayati. Kenapa? Kamu gak masuk ke sana, ada jarak. Irfan itu kan pengalaman langsung, direct experience. Sholat tanpa irfan itu sholat tanpa khusyuk. Puasa tanpa irfan, puasa tanpa pengendalian diri. Zakat tanpa irfan, ya berarti zakat tanpa pelajaran ketidakterikatan pada harta. Kehilangan visi batinnya. Sholat yang tidak ada tanda anil fasa' wal mungkarnya. Puasa yang tidak ada imsaknya, dan seterusnya. Itu irfan. Kalau dalam agama kan irfan cenderung mengarah ke ihsan. Nah, agama tanpa irfan itu agama formalitas. Sholat tanpa irfan, sholat formalitas. Berfikir tanpa irfan, bernalar tanpa irfan itu juga formalitas. Kamu ngomong poligami itu sunnah, poligami itu wani gak poligami? Kan gitu. Terus kamu ngomong apa? Kamu kan sering diskusi di kelas itu kayak ya oh. Tapi kan ngelakoni enggak? Kamu menjalankan itu enggak? Kan kadang-kadang enggak. Begitu kamu disuruh khutbah Jumat, kamu bilang, saudara-saudara, Allah memerintahkan kita setiap sepertiga malam adalah waktu yang mustajab. Kamu bangun enggak sepertiga malam? Kan cerita dok, kamu isone ceramah. Kalau marahi adikmu, "Eh, belajar, ini waktunya belajar." Kowe dhewe ya ndak belajar. Bener secara akal. Dasarnya wahyu juga ada. Cuma ndak irfan, kamu ndak menghayati. Dirimu sendiri enggak terlibat di sana. Dan dalam agama butuh tiga klaster ini. Visi batin, akal, dan wahyu. Dan itu yang coba disatukan oleh Mula Sadra. Wahyu saja skripturalis, nanti hasilnya Islam fundamentalis yang kita rasakan hari ini. Akal saja lahirnya Islam liberal. Irfan saja lahirnya kebatinan. Iya, kayak orang Jawa. Ndak sembayang ndak apa-apa, sing penting atine eling. Nah, itu kan gitu. Itu kan kayak kamu pacaran, ndak apel ndak apa-apa, ndak SMS ndak apa-apa, ndak ngirim, ndak neraktir ndak apa-apa, sing penting aku cinta padamu, kan gitu, dong. Itu kan kebatinan kan itu namanya. Yang penting aku cinta padamu, tiap hari kangen padamu, I miss you. Neraktir ndak penting, apel ndak penting. Antar jemput enggak penting. Pacarmu mesti bilangnya prek. Ya kan? Ngopo cuma digombali tok, kan mesti gitu. Jadi kalau kamu batin saja, yang penting kan aku ingat Allah. Enggak usah sholat, enggak apa-apa, enggak usah puasa, enggak apa-apa. Ya mungkin Allah bilang gitu, prek. Wong cuma disuruh sholat aja enggak mau kok bilang ingat padaku. Disuruh puasa aja gak mau kok bilang jatuh cinta padaku. Kan gak percaya Allah itu. Kan kamu seringan mungkin sering bikin-bikin puisi, "Aku padamu ya Allah." Sholat subuh jam 7:30. Ya kan. Itu kan malaikat itu mesti cekikian itu baca puisimu itu. Wah, puisinya dahsyat sekali. Cinta pada Allah, mendekat pada Allah. Tapi yo, ya kayak gitu itu kayakmu. Oke. Irfan penting, akal juga penting, wahyu lebih penting lagi. Wahyu, akal, irfan, dia harus dialektis. Itu yang dilakukan oleh Mula Sadra. Dan epistem ini nanti yang dikembangkan menuju al-hikmah al-muta'aliyah, kearifan puncak. Sebelum masuk ke kearifan puncak, saya akan ngulang sedikit saja tentang ontologi. Karena nanti kita akan ketemu istilah-istilah teknis. Semoga tidak keliru. Being, eksistensi, being itu ada, eksistensi dan lawannya esensi, substansi dan lawannya aksidensi. Ini lima istilah yang operatif di Mula Sadra. Dulu sudah tak jelaskan ketika saya ngomong tentang ontologi. Saya lupa itu pengajian-pengajian awal itu ada ontologi. Cuma tak ulang dikit biar kamu gak lupa. Yang pertama, being, ada. Ada adalah predikat yang batohah binafsi, kalau bahasanya Mula Sadra. Atau bahasanya Ghazali, tabadur fil faham. Langsung bisa dipahami, gak usah mikir. Orang bayi yang akalnya bisa jalan juga ngerti apa itu ada, apa itu tidak ada. Mikrofon ini ada, laptop ini ada, teh ini ada, aku ada, kamu ada, simple. Bayi yang baru lahir juga ngerti, oh ibunya sedang ada maka dia diem, oh ibunya gak ada maka dia nangis. Jadi ada itu atribut yang sifatnya universal, a priori. Kamu gak perlu kuliah untuk ngerti mana ada, mana tidak ada. Gak perlu baca buku juga, bahkan gak perlu tanya siapa-siapa. Ada dan tidak ada itu atribut universal. Jadi kalau kamu ditanya orang, "Temenmu ada gak?" Jawabannya gak boleh, "Gak ngerti aku loh." Kan jelas. Kalau dia gak ada di sekelilingmu, kamu gak bisa lihat, kamu tinggal bilang gak ada, kan gitu. Jawaban gak ngerti itu berarti menunjukkan bahwa pemikiran yang paling gampang sekalipun kamu belum paham. Bayi aja paham, kamu gak bisa. Kadang-kadang kan gitu. "Temenmu ada gak?" Enggak tahu ya. Loh kok enggak tahu? Kan tinggal bilang ada enggak. Kalau enggak ada, di sekelilingmu bilang aja enggak ada. Kalau ada bilang ada. Jawabannya jangan enggak tahu. Nah. Si A ada enggak hari ini? Enggak tahu ya, Pak. Loh kan tinggal dilihat. Ada apa enggak kan gitu aja. Kadang-kadang gitu di kelas kalau di absen itu. Ada atau tidak ada kan itu aja. Jangan dijawab enggak tahu. Enggak tahu, Pak, kemana. Loh, nah, si penting kan enggak ada. Urusan kemana, urusan selanjutnya. Dosennya kan cuma bahas ada atau tidak ada. Oke. Ada yang hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Dilengkapi. Ya dosennya yang ngerti lah. Kalau meskipun enggak ditambahi saya, ya kamu yang hadir. Oke. Maujud, Pak. Oh, maujud. Rada ngerti filsafat itu ya. Ada yang mau bilang, ada, Pak, wujud, Pak. Enggak apa-apa. Filsafatnya lebih tinggi itu kalau wujud itu. Kalau maujud itu kemarin Surawardi dan kawan-kawan. Tapi di Mulla Sadra wujud. Semua juga wujud. Di Ibnu Arabi semua juga wujud. Cuma wujudnya metafor. Oke. Dan ada itu mendahului semua atribut yang lain, termasuk atribut realitas dan eksistensi. Ada pasti dapat diketahui. Aku orang Indonesia, aku manusia, aku hewan, aku ada, itu bisa diketahui. Dan secara umum para filosof barat, timur, klasik, modern, kalau ngomong ada biasanya dibagi tiga. Yang pertama tidak ada. Di situ tak tulis dua. Yang kedua sungguh-sungguh ada. Yang ketiga mungkin ada. Nah, kalau di Mulla Sadra nanti ada yang sungguh ada dan mungkin ada jadi satu. Dan yang kedua nyata ada dan tampak ada jadi satu. Ada bedanya. Ada yang tampak ada tapi sebenarnya enggak ada. Ada yang nyata ada. Itu. Sebenarnya ini operatif di pikiranmu. Kamu gak perlu belajar filsafat juga sudah ngerti. Cuma begitu difilsafati jadi ruwet sekarang. Karena teori itu tugasnya itu, bikin kamu jelimet. Padahal selama ini kamu juga sudah paham. Coba dilihat klaster kedua. Selain ada ya, nanti ada atribut, ada tampak, ada nyata atau real, ada eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada aksidensi. Ini panjang ini. Tadi kan ada itu paling gampang dipahami. Catatan pertama, tidak semua yang ada itu tampak. Ya kan? Kamarmu ada, tapi sekarang kan enggak tampak adanya kamarmu oleh dirimu. Bahkan mimpimu itu ada, tapi dia enggak tampak. Kalau kamu jatuh cinta, cintamu itu ada, tapi cinta itu yang apa sih, kamu enggak akan bisa lihat. Itu yang gaib-gaib. Jadi kalau dalam agama, yang tidak tampak itu kan yang disebut gaib gitu kan. Jadi alam gaib itu alam yang tidak tampak, tidak bisa diakses oleh panca indera. Misalnya di jalan Kaliurang ada sate yang enaknya luar biasa. Karena kamu enggak ngerti di mana itu dan enaknya kayak gimana, maka sate di Jalan Kaliurang adalah gaib bagimu. Termasuk kelompok alam gaib. Kenapa? Karena enggak nyata bagimu, enggak tampak olehmu. Kamu enggak ngerti. Jadi alam gaib itu enggak perlu kamu jelimet-jelimet alam. Alam yang kamu belum enggak bisa akses, itu gaib. Lewat panca indramu. Itu kan gaib. Meskipun itu alam hantu-hantunan, tapi kalau dukun yang bisa lihat, wah ada putih-putih, wah ada merah-merah, itu sekarang berdarah-darah orang kayak gitu, berarti dia itu enggak gaib lagi. Jadi bagi dukun-dukun enggak ada alam gaib yang itu. Mungkin alam gaibnya dukun-dukun itu alam gaib yang beda lagi. Karena dia mungkin enggak ngerti dugem ya. Dugem itu bagi kiai-kiai, dukun-dukun alam gaib. Karena kan gitu cumaan. Bagi yang enggak pernah ke misalnya New Zealand, misalnya kamu ngertinya apelnya saja, New Zealandnya enggak ngerti. New Zealand itu kan alam gaib. Kamu enggak ngerti ada apa, kayak gimana, seperti apa di sana. Tidak semua yang ada itu tampak. Kebalikannya, tidak semua yang tampak itu nyata. Kira tuh rumit ini mikirnya. Kadang-kadang kamu tampak sesuatu tapi dia tidak nyata. Macam-macam, bisa salah pandang, bisa salah persepsi, ya kan? Bisa ada distorsi-distorsi. Misalnya, teh ini tampak bagiku, ah lumayan, ini ono teh, manis mesti. Begitu tak minum, gak terlalu manis. Ternyata manisnya teh ini gak nyata, meskipun tadi tampak padaku. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Kamu sudah lama naksir, tiap hari ngelirik-ngelirik, tiap kali ketemu dia senyum padamu, kelihatan benar dia senyum, nyata ini mesti jatuh cinta padaku. Begitu kamu tembak kok malah ditolak. Iya. Jadi jangan tertipu, tidak semua yang tampak itu nyata. Banyak, yang contoh-contoh kayak gini banyak. Oke. Orang yang fanatik adalah orang yang dia tampak sesuatu tapi kemudian terbukti enggak nyata, tapi dia ngeyel bahwa itu harus nyata. Itu yang dalam hidup sehari disebut fanatik. Oh, jelas ditolak tapi kamu bilang enggak, itu cuma pura-pura aja, mungkin dia malu juga. Itu ngeyel namanya, fanatik dengan pandangannya sendiri. Kamu ikut organisasi A, sudah jelas-jelas punya bukti ini kacau, organisasi enggak beres, tapi yo karena kamu sudah terlanjur terikat di situ, kamu anggap enggak, itu cuma sementara. Selama ini kamu ikut Golkar, Golkar adalah partai paling jos. Kemarin tawuran, enggak, itu sementara, itu enggak, enggak, itu padahal sudah nyata. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Nah, ada lagi yang ketiga, lebih rumit lagi. Tidak semua yang nyata itu eksis. Oke, apa sih syaratnya nyata harus eksis? Yang pertama dia harus konkret. Yang kedua dia harus punya ruang, punya waktu, dan semua orang melihatnya sama. Tidak subjektif. Berarti kan, kenapa? Sifatnya publik. Eksis selalu sifatnya publik. Tidak ada eksis bagi diriku sendiri, itu berarti tidak eksis. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Kamu sedang sumpek, sumpekmu ini kan nyata, tapi dia gak eksis. Untuk bisa eksis, ekspresikan sumpekmu dengan marah-marah, dengan ngamuk, dengan bikin postingan kurang ajar. Nah itu baru eksis. Tapi kalau masih kamu pendam di dalam, itu belum eksis, meskipun dia nyata bagimu. Jadi gak semua yang nyata itu eksis. Jadi kalau ada orang tanya, mbok kamu yang eksis, nah itu berarti ekspresikan apa keinginanmu, apa kemampuanmu secara nyata, secara publik, biar orang juga bisa mengaksesnya. Nah, lawannya eksistensi itu esensi. Kalau eksistensi itu ekspresi keluar, kalau esensi itu hakikat terdalam. Saya ngajar kayak gini, itu kan eksis, eksisten, kalian bisa akses. Apa sih esensi dari yang saya ngajar hari ini? Nah, itu kan, itu namanya esensi. Esensi misalnya, oh ngajarnya itu hari ini cuma pingin show off, wah, pingin ria, pingin naik. Itu esensi namanya. Oh, malam hari ini ngaji itu cuma sekedar kewajiban aja, gak ada gairah selain itu. Jadi itu namanya hakikat eksistensi. Hakikatnya apa sih ngaji malam ini itu? Sekedar menghabiskan waktu, sekedar daripada nganggur, apa benar-benar pengen ngerti filsafat, apa itu kan kalian selalu ngejar itu. Tapi apapun hakikatnya, yang penting kan tampilannya, eksistensinya kayak gini. Saya di depan kalian di sana, saya ngajar kalian dengerin eksistensi. Kadang-kadang eksistensinya apa, esensinya apa. Kadang-kadang bagiku eksistensinya apa, bagi kalian esensinya apa. Jadi ada eksistensi, ada esensi. Barangnya ini teh yang air, ada gulanya, ada tehnya, ada gelasnya. Ini kan eksistensinya. Hakikat dari barang yang tak pegang, yang eksistensinya kamu sebut teh, adalah minuman. Dia penghilang haus. Itu esensi namanya. Ini plastik yang dibentuk bulat, terus tengahnya ada pendilnya kecil. Nah, kamu nyebut ini hakikatnya adalah tutupnya gelas. Eksistensinya kayak gini. Ada yang sama-sama esensinya tutup gelas, tapi barangnya enggak kayak gini. Mungkin enggak sekecil ini lebih besar, atau enggak ada anunya. Kok ketawa kamu? Pikiranmu ngerus ya? Oke. Iya. Nanti tak ceritain apa komentarnya Mulla Sadra tentang ketika saya ngomong itu, kamu ketawa. Ada teorinya di belakang. Oke. Jadi esensi seperti itu. Ini kan barangnya cuma persegi, terus ada tombol-tombolnya di tengah. Namanya remote. Esensinya adalah untuk menyalakan, menghidupkan, membesarkan. Kalau TV ya TV, kalau alat elektronik lainnya alat elektronik. Itu esensinya. Nah, nanti ada lagi namanya substansi. Kalau eksistensi itu, kalau di bahasa Indonesia sering disebut tampilannya. Kalau substansi itu bahannya. Substansi itu terdiri dari form dan metal. Substansinya ini adalah plastik yang dibentuk bulat dan ada lubangnya kecil. Jadi plastiknya itu substansi. Setelah substansi ada oksiden. Oksiden itu sifatnya. Oh, ini warnanya biru muda. Beratnya sekitar 3 kilo. Agak anget dikit karena habis di atas teh, itu oksiden. Substansi itu kalau itu hilang, ini juga hilang. Ini juga hilang. Tapi kalau oksiden dia bisa ganti-ganti, barangnya tetap. Biru muda bisa tak ganti kuning, bisa tak ganti merah. Tapi plastik kalau dia hilang, ya barang ini hilang. Itu bedanya substansi sama oksiden. Tembok itu kan substansinya adalah pasir, semen, bata, gitu. Itu substansinya yang digabung jadi satu dengan nama tembok. Tampilannya semacam itu eksistensinya. Oksidennya warnanya putih, warnanya hijau, warnanya biru muda, itu oksiden. Jadi ada, nyata, tampaknya saja, kemudian eksistensinya, esensinya, substansinya, dan aksidennya. Itu panjang ya sudah. Jadi segala sesuatu eksistensinya berarti tampilannya, esensinya berarti hakikatnya, substansinya berarti bahannya, aksidennya berarti sifat-sifatnya. Nah, itu gambaran paling gampang. Melihat apapun, perhatikan kipas angin itu eksistensinya adalah seperti itu, berapa panjang lebar, macam-macam pokoknya, tampilannya. Esensinya adalah hakikatnya, dia adalah alat untuk bikin kita dingin. Substansinya, dia terdiri dari plastik, kipas, mor, baut, dan lain sebagainya. Oksidennya warnanya putih misalnya. Nah, itu bedanya. Mana eksistensi, mana esensi, mana substansi, mana oksidensi. Dan kalau kalian nanti belajar filsafat manusia, segala macam teori tentang manusia itu sebenarnya hanya beda ketika menyebut manusia itu eksistensinya kayak gimana, substansinya apa, mana yang aksiden, mana yang esensi. Beda-beda di sini tok itu jadi berjilid-jilid buku tentang filsafat manusia. Macam-macam, ada yang bilang substansinya itu rohaninya, ada yang bilang nyawanya, ada yang bilang bukan, ya jasadnya. Ada yang bilang, materialisme kan bilang jasadnya, ada zat-zat kimiawi dan seterusnya. Kalau menurut Sufi ya hakikatnya ya esensinya ya batinnya dan seterusnya, beda-beda semacam ini. Oke, jadi itu untuk paham seperti apa nanti ontologi. Karena Mula Sadra banyak sekali ngomong istilah-istilah ini biar enggak keliru. Teori utamanya Mula Sadra ada empat: asolatul wujud, taskikul wujud. Yang taskik ini sebenarnya gabungan dari kelanjutan dari wahdatul wujud. Kemudian yang keempat adalah al-harokah al-jauhariyah. Nyawanya di situ. Nah, tak awali dari asolatul wujud. Disinilah nanti Mula Sadra disebut eksistensialis. Meskipun dayanya beda dengan eksistensialis barat. Jadi kayak tadi, apa sih asolatul wujud itu? Asolatul wujud atau kadang-kadang juga dibaca isolatul wujud adalah, isolah itu artinya keistimewaan, artinya juga keutamaan, artinya juga keaslian. Asolatul wujud berarti keaslian wujud. Wujud kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat itulah eksistensi. Ini lawan dari minggu lalu ketika saya ngomong Suhrawardi. Kalau di Suhrawardi yang asolah bukan wujud tapi mahiyah, esensi. Yang utama itu yang esensi. Semua tokoh sufi bilang yang utama bukan eksistensi tapi esensi. Tampilan, apalagi yang fisik, apalagi yang duniawi, itu harus disingkirkan karena dia gelap, karena dia jahat, karena dia menghalangi kesatuan manusia dengan Tuhannya. Jadi kebalikannya, Mula Sadra bilang bukan, tidak kayak gitu cara mikirnya. Keliru, yang utama bukan esensi, bukan hakikat. Yang utama adalah eksistensi. Esensi itu terbentuk, dibentuk oleh eksistensi. Kayak tadi ini contohnya, tutup gelas, itu kan esensinya. Dari siapa? Dari kalian yang bilang. Kalian menyimpulkan ini tutup gelas karena dari bentuknya, dari eksistensinya. Padahal mungkin piring ini juga bisa dipakai untuk nutup gelas, tapi kalian tidak menyebut ini tutup gelas. Kenapa? Karena tampilannya. Berarti kalian tadi menyimpulkan ini tutup gelas kan dari eksistensinya, dari tampilannya. Catatan pertama. Catatan kedua, yang bilang tutup gelas kan kalian. Berarti esensi itu datangnya belakangan, dikonsepkan oleh orang. Loh, karena bagi kalian ini tutup gelas. Mungkin bagi adikmu yang kecil yang belum ngerti tentang konsep tutup gelas, begitu kamu kasih ini dipakai main-main gitu. Jangankan yang tadi, kamu tadi lihat bentuk kayak gini aja kan ketawa. Karena kamu sambungkan dia dengan sesuatu yang lain. Loh iya kan? Padahal ini mek tutup gelas, tapi hakikatnya kamu ganti. Dari mana sih kamu bisa menyambungkan ke sana? Kan pasti dari eksistensinya, dari tampilannya. Tampilannya mirip, Pak, kan gitu terus. Iya kan? Yang bikin kamu menyimpulkan ke sana kan tampilannya, eksistensinya. Jadi mahiyah, esensi yang tutup gelas atau apa tadi, itu kan sifatnya iktibariyah, rekaan manusia. Jadi justru yang penting pertama-tama itu eksistensinya, bukan esensinya. Esensi itu muncul belakangan setelah eksistensi. Jadi tidak ada sifat bawaan kalau dihubungkan dengan manusia. Tidak ada anak yang sejatinya soleh atau anak yang sejatinya jahat. Tidak ada. Manusia itu tergantung eksistensinya. Kalau kamu puasa Senin Kemis rajin, sholat malam rajin, tiap hari zikir, sholat duha bagus, terus orang bilang, wah kamu anak soleh. Kan gitu. Kalau kamu sholat malas, kuliah tiap hari bolos, skripsi gak jadi-jadi, terus ya, terus kamu bilang, wah saya itu aslinya soleh dan rajin lho Pak. Nah, orang kan gak percaya. Kenapa? Eksistensimu gak bunyi kayak gitu. Jadi gak ada kok sejatinya, Pak, aslinya saya itu gandeng lho Pak. Cuma itu gak ada aslinya. Wis, dilihat aja tampilannya kayak gimana, orang bunyi sendiri nanti. Jadi orang akan mengambil iktibar sendiri dari eksistensi. Jadi yang pertama-tama bukan esensi. Gak ada makna awal, makna sejati yang dibawa enggak. Jadi tidak esensi dulu, tapi eksistensi dulu. Lihat sesuatunya dulu, terus kamu simpulkan. Barangnya sama, sama-sama tato misalnya. Tapi hakikat tato mungkin bagi kepala si A dia simbol premanisme, bagi kepala si B dia itu seni loh. Yang menentukan kan gambarnya, bukan kok tato itu membawa esensi ke premanan. Enggak, bagi orang lain dia bukan preman, dia seni. Jadi esensi bukan sesuatu yang dibawa atau hidup sendiri. Esensi tergantung pada eksistensi. Esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau para sufi bilang untuk menyingkirkan eksistensi, kalau di Mula Satra, kalau di Mula Satra justru ya tidak bisa eksistensi disingkirkan. Justru kalau eksistensi disingkirkan, orang kehilangan esensi. Yang disebut baik, soleh, dekat dengan Tuhan, disayangi Tuhan, itu kan dari eksistensinya. Kalau hidupmu tiap hari subuhnya 7:30, isaknya nyambung sama subuh, zuhurnya kadang-kadang mendekati asar misalnya. Lu kan otomatis orang ngomong, ah ya enggak mungkin kamu disayangi Tuhan. Kan gitu. Dan enggak disayang Tuhan itu kan atribut yang nempel padamu karena eksistensimu. Jadi isolatul wujud, kemendasaran, keaslian wujud, keaslian eksistensi, bukan isolatul mahiyah. Kalau di Surawardi kemarin, yang esensial itu mahiyahnya, esensinya. Wajah bisa macam-macam, tapi intinya sama. Kan gitu yang dipikirkan Surawardi kemarin. Tidak, tidak ada inti yang sama. Penentunya justru wajahnya. Dari wajah kamu tahu ini orang ramah atau marah, kan gitu. Dari tampilannya kamu ngerti. Misalnya Indonesia dulu, Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tergantung eksistensinya. Kalau sekarang ngamuan orang Indonesia, apa ya masih relevan bisa disebut Indonesia bangsa yang ramah? Indonesia bangsa yang ramah kalau pas dia ramah. Kalau enggak ya enggak. Kenapa? Enggak ada sifat bawaan, enggak ada esensi yang abadi. Jadi esensi, hakikat itu bentukan dari pikiran kita sendiri. Kalau kamu bikin skripsi, terus ada pertanyaan, apa sebenarnya hakikat dari ini? Itu seolah-olah kamu mengejar sesuatu yang jauh sekali dalam, padahal itu ndak, itu gawenane pikiranmu dhewe. Kamu sendiri yang, oh ternyata hakikatnya pikirannya ini itu ini loh. Ini dari kamu sendiri. Apa iya yang itu hakikat? Ternyata sapa wis Pangeran Diponegoro itu seorang pejuang yang sejati yang itu. Itu kan hakikat menurutmu. Padahal mungkin peneliti yang lain melihatnya enggak kayak gitu. Ah, Pangeran Diponegoro itu egois gara-gara tanah kuburan nenek moyangnya di Belanda terus ngamuk sampai segitunya mengorbankan banyak orang. Loh, beda. Hakikat yang benar yang mana? Apa dari peneliti pertama atau peneliti kedua? Kan susah. Oke, jadi esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Keberadaan esensi karena dia punya hubungan dengan eksistensi. Dan yo, eksistensi kalau ditarik-tarik nanti belakangan nyampe pada Tuhan, itulah isolatul wujud, kemendasaran eksistensi. Jadi eksis dulu baru cari makna, bukan makna dulu terus kamu baru eksis. Itu kalau di Mula Sadra. Nah, dari isolatul wujud masuk ke tasqiqul wujud. Tasqiqul wujud di, kalau yang tadi yang isolatul wujud kan kelihatan bau peripatetiknya, ngomong tentang eksistensi, ngomong tentang esensi. Begitu masuk ke tasqiq, kelihatan bau iluminasinya. Tasqiqul wujud kalau di Mula Sadra itu pengembangan lebih jauh dari wahdatul wujud. Kemarin di Mula Sadra waktu ngomong wahdatul wujud di Ibnu Arabi, di antara idolanya Mula Sadra juga Ibnu Arabi. Di Ibnu Arabi kan semua realitas adalah cerminan Tuhan. Itu yang bikin orang yang enggak ngerti menuduh Ibnu Arabi panteisme. Teori itu disempurnakan oleh Mula Sadra dengan tasqiqul wujud, gradasi wujud. Iya, semua adalah cerminan Tuhan, semua adalah cahaya Tuhan, tapi sifatnya gradasi. Jadi, enggak bisa kok yang di sana, kemarin tak simbolkan kaca itu kan, enggak bisa kok disebut yang di sana itu Tuhan, yang di sana itu Tuhan, enggak bisa. Karena dia hanya salah satu gradasi, bentuk parsial, gambaran tertentu, level tertentu dari ketuhanan. Analoginya kayak matahari atau cahaya matahari. Kalau di Mula Sadra, cahaya matahari itu kan bisa disebut matahari, tapi sebenarnya dia bukan matahari, dia cuma cahayanya. Dan sifatnya kan gradasi, semakin jauh semakin gelap, semakin dekat semakin terang. Jadi wujud ini sifatnya tasqiq, gradasi. Bahkan nanti jiwa manusia pun sifatnya tasqiq, gradasi. Alam semesta ini sifatnya tasqiq. Dari tasqiq itu contoh paling gampang, level paling bawah adalah alam benda-benda. Di atas alam benda-benda ada alam tumbuhan. Di atas alam tumbuhan ada alam hewan-hewan. Di atas alam hewan-hewan ada alam manusia. Di atas alam manusia ada alam malakut. Terus sampai ke atas, sampai puncaknya wajibul wujud, puncaknya ya Tuhan. Dan sifatnya gradasi. Kenapa? Seperti pancarannya matahari, semakin dekat semakin terang. Hanya manusia nanti yang bisa sampai jatuh ke bawah asfala safilin, dan sebenarnya padahal dia paling atas ahsanut taqwim. Jadi level-level alam ini ada tingkatannya. Semuanya manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma ranking. Rankingnya tergantung kedekatan dia dengan Tuhan. Nah, ini yang belum dijelaskan kemarin oleh Ibnu Arabi, sehingga semuanya disebut Tuhan dan orang terus menuduh dia panteistik. Padahal alam itu sifatnya tasqiq. gradasi. Oke, ini nanti kita lihat termasuk jiwa, nanti jiwa kita itu juga gradasi. Nah, ini teori dahsyat lagi dari Mulla Sadra, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tadi kan gradasi. Cuma jangan salah, alam semesta ini enggak diem, semuanya bergerak. Harokah Jauhariyah itu maksudnya gerakan substansial. Selama ini para filosof sebelumnya menganggap bahwa perubahan itu hanya pada aksidensi. Perubahan itu hanya pada sifat-sifat, kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Itu biasanya bisa berubah. Padahal menurut Mulla Sadra tidak begitu. Seluruh alam semesta ini bergerak menuju ke pusat. Tadi tak gambarkan kayak matahari yang gradasi ke atas. Sebenarnya semuanya juga bergerak menuju ke pusat, menuju kesempurnaan, menuju mabda, menuju sumber, merindukan puncak kediriannya, merindukan kesempurnaannya. Bahkan benda, kalau di Mulla Sadra, tumbuhan, binatang, ini bergerak. Benda pada akhirnya bisa melahirkan tetumbuhan-tetumbuhan, nanti pada akhirnya jadi fosil-fosil, jadi hewan. Hewan mengalami evolusi, berkembang di level tertentu, nanti jadi kayak manusia, punya semacam intelijensi, nanti dan seterusnya. Manusia pun dia bergerak terus. Semua bergerak, tidak ada yang diem. Apa sih gerakan itu? Gerakan adalah proses aktualisasi potensi. Hurujul kuah ilal fi'li. Dalam dirimu itu ada macam-macam potensi, termasuk potensi ketuhanan. Gerak itu berarti apa? Upayamu mengeluarkan, mewujudkan potensimu sehingga keluar semua. Kalau keluar semua, maka kamu akan nyampe puncak, termasuk wahdatul wujud, ketemu dengan Tuhan, kasyaf, ma'rifat. Itu kan berarti potensinya sudah keluar semua, karena memang kita diciptakan Tuhan mengarah ke situ. Batu juga begitu, benda-benda juga begitu. Dia punya potensi puncak, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Tumbuhan juga gitu, dia punya potensi sendiri sampai puncaknya jadi apa. Dan ini semua bergerak menuju puncak. Ya kalau dalam bahasanya para ulama Sunni, merealisasikan tujuan penciptaan. Kemarin di minggu lalu itu loh, apa untuk ini kamu diciptakan? Nah, itu jawablah pertanyaan itu dan realisasikan. Karena kamu punya potensi untuk merealisasikan tujuan penciptaanmu. Sudah dikasih Tuhan bekal macam-macam. Sebenarnya pakai akalmu, pakai intelijensimu sudah cukup. Tapi saking sayangnya Allah, kamu juga dikasih wahyu. Kamu juga dikasih nabi-nabi. Itu sebenarnya apa? Mengeluarkan potensimu sehingga bisa nyampe puncak. Dan gerakan untuknya mencapai puncak itu disebut Al-Harokah Al-Jauhariyah. Jadi gerakan substansial. Jadi jangan bikin gerakan-gerakan insidental, aksidental. Gerakan yang potensial, gerakan yang substantif. Bukan gerakan-gerakan simpel, bukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Jadikan ngaji ini sebagai harokah jauhariyah. Jadikan kuliahmu sebagai harokah jauhariyah. Jadikan apapun yang kamu lakukan sebagai harokah jauhariyah. Kalau enggak, umurmu habis, potensimu enggak keluar, dan kamu tidak akan nyampe pada tujuan penciptaan. Dan yang dikasih pilihan cuma manusia, bisa nyampe apa enggak. Tapi kalau batu, tumbuhan, binatang, itu biasanya secara instinktif dia mencapai tujuan penciptaannya. Hanya manusia yang bisa nawar dan bisa mengelak. Harokah Jauhariyah. Jadi kalau dalam bahasanya Mulla Sadra, alam semesta ini setiap detik yang terjadi adalah dekonstruksi dan rekonstruksi terus menerus. Kamu yang datang tadi masuk ke sini sudah bukan kamu yang tadi di depan pintu mau masuk. Sudah ada perubahan. besar atau kecil, baik dimensi fisikmu maupun dimensi rohanimu, pasti ada yang berubah. Perubahan selalu terjadi dan itu sunatullah. Itu yang teorinya Mullah Sadra ini bisa untuk mengkonter teori Tuhan yang bikin jarum jam kemarin di positivisme, deisme. Seolah-olah Tuhan habis menciptakan terus selesai terus cuek. Tidak, Tuhan selalu terlibat. Kenapa? Karena alam ini dalam proses penciptaan terus menerus. Dia sebenarnya enggak berhenti berjalan, enggak berhenti hancur dan baru, hancur dan baru, terus begitu. Cuma ketika harokahnya tidak harokah jauh hari ya, yang hancur dan baru itu tidak substansial. Kalau ada hubungannya dengan manusia, kayak Indonesia ini kan mengalami hancur baru terus, tapi karena enggak jauh hari ya, enggak substansial. Nasib kita sama aja kayak gini. Kayak bal-balan kan, gonta-ganti pelatih ping piro yo kalah terus. Ganti pemain berapa kali juga kalah. Ndak ada harokah jauh hariyah sih. Ya wis koyo ngono carane bal-balan kan dhisik itu. Harusnya ada harokah jauh hariyah. Kalau kamu merasa hidupmu stagnan, ada yang keliru dalam gerakanmu. Jangan-jangan yang kamu ubah selama ini tidak substantif. Hanya aksiden-aksiden kecil. Spancet ya. Dari awalnya pemarah tetap pemarah, awalnya gampang tersinggung tetap gampang tersinggung, awalnya males tambah males, gerakannya setback ke belakang. Berarti tidak jauh hari ya. Mungkin dulu yang waktu SMA, waktu aliyah, rajin sholat malam, rajin ngaji, begitu kuliah bubar barisan jalan. Males ngaji, males sholat malam. Wah, itu berarti harokahnya tidak jauh hari ya. Kamu gradasinya gradasi ke belakang, gradasi turun. Substantif, harus gerak, mengaktualkan potensimu. Bahkan orang barat sudah menemukan ternyata pikiran kita hanya dipakai 10%. Allah ngasih 100, kita cuma pakai 10. Itu pun kita masih suka kemenyek, suka gaya, padahal cuma 10%. Merasa pinter, merasa jos, merasa baru 10% itu. Coba kita aktualkan potensi itu. Kalau ada orang hafal Quran, kita melunguh, wah kok bisa ya hafal Quran. Ada orang hafal hitung-hitungan, ngitung cepat, wah kok bisa ya. Seolah-olah itu luar biasa. Padahal yang parah itu kita, mereka biasa. Jadi bacanya jangan kebalik. Jadi kok aku gak bisa ya gitu loh, kok wah kok mereka bisa ya. Sebenarnya mereka itu biasa-biasa aja, memang punya potensi untuk itu. Hanya kita yang gak nyampe ke sana. Kenapa? Harokah kita lambat atau jangan-jangan setback karena gak jauh hari ya. Maka kita butuh gerakan yang substantif, yang membawa kita semakin dekat menuju kesempurnaan. Sebenarnya seperti dalam pikirannya para sufi, hati kita, dorongan jiwa kita itu selalu menuju kesempurnaan, selalu menuju Allah, selalu menuju asal-usul kita. Wong memang asal-usul kita dari Allah. Cuma kok tidak terasa, itu karena sangat banyak yang menghijab, yang menabiri diri kita, sehingga kita lupa bahwa kita kangen pada Allah itu sebenarnya. Dan kita tidak bisa mendeteksi rasa kangen itu karena terlalu banyak urusan, semacam-macam isi pikiranmu kan, yang menabiri itu banyak, jadi kamu lupa. Padahal kembali ke asal-usul itu kan fitrah. Kayak kamu kalau pulang kampung kan mesti seneng. Kecuali yang takut ditagih skripsi apa ditagih kalau tidak lulus-lulus. Tapi jangan-jangan seneng kan pulang kampung itu, membayangkan ketemu lagi. Atau kalau kamu ketemu teman lama, datang ke sekolahmu yang dulu, reuni, itu kan selalu menyenangkan. Karena ada fitrah dalam diri kita, masa lalu, asal-usul itu indah. Dan itu kalau ditarik terus ke atas, sebenarnya kita merindukan asal-usul kita yang puncak, yaitu Allah. Hanya saja karena kita agak gelap, gradasinya agak terlalu gelap, jadi tidak bisa mendeteksi kerinduan itu. Bahkan Allah kan kita jadikan sarana untuk merealisasikan keinginan-keinginan kita yang tidak substantif. Ya Allah, mbok saya dikasih kaya. Ya Allah, ayah nilainya besok. Ya Allah, enggak substantif, nanggung. Terlalu kecil kalau cuma nilai A, kalau cuma kaya, kalau cuma dapat istri cantik. Minta yang lebih besar, yang lebih substantif. Tapi kita kan sering-sering kayak gitu. Oke. Itu al-harokah al-jauhariyah, gerakan substantif. Nah, dari situlah nanti pada akhirnya Mulla Sadra punya konsep tentang jiwa. Jiwa manusia itu juga mengalami harokah jauhariyah. Ada gerakan substantif loh, itu untuk memperjelas tadi. Yang pertama coba dilihat, kamu waktu kecil terus belum balek, terus balek sampai akalnya sempurna. Itu kan ada gradasi. Waktu kamu bayi, jiwanya kan jiwa vegetatif. Bisanya cuma tumbuh. Hidup sih, tapi cuma bisa tumbuh. Maem, buang kotoran, gak enak nangis, itu kan bisanya cuma tumbuh. Selain tumbuh, gak bisa apa-apa lagi. Hidupnya diatur oleh insting untuk besar. Setelah itu jiwamu berkembang jadi jiwa hewan. Hewan sudah punya ambisi, sudah punya hasrat, sudah punya nafsu. Jiwa hewan. Akalnya belum lengkap, kayak anak-anak kecil itu loh. Akalnya belum lengkap tapi sudah pingin ini, pingin itu. Kadang-kadang cuma menang-menangan aja sama temennya, nah, itu jiwa hewan. Setelah itu baru jadi jiwa manusia. Jiwa manusia itu ya akalnya jalan, sudah ngerti mana baik buruk, mana pantas enggak pantas, mana boleh tidak boleh, itu jiwa manusia. Nah, ini gradasi. Seumuran kalian pasti sudah jiwa manusia. Kecuali kamu malas. Kalau kamu malas, kembali lagi ke jiwa vegetatif. Kainane turu karo mangan. Mangan, turu, nonton TV, Facebookan, internetan, mangan lagi, turu meneh, Facebookan, internetan. Nah itu tumbuh besar dan tinggi, tapi ya koyok tumbuhan, vegetatif. Nah, kembali setback. Atau jiwa hewan. Jiwa hewan ki ra mikir, sing penting enak, sing penting seneng, sing penting sukses, oke, sing penting terus. Jiwa hewan nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri, nyari suksesnya sendiri, jiwa hewan. Nah, level ketiga jiwa manusia. Jadi kamu harus selalu introspeksi. Jangan-jangan levelku ini turun sekarang, bukan manusia tapi level jiwa sebelumnya. Nah, puncaknya jiwa manusia itu kalau di Mulla Sadra perhatikan ada 5 fakultas. 5 fakultas itu 5 daya yang harus kamu jadikan bekal biar kamu tetap jadi manusia, bertahan tidak turun derajat ke jiwa hewani atau jiwa vegetatif. Yang pertama adalah sensus komunis, hissul mustarok atau common sense, kebenaran-kebenaran umum yang itu tertanam sejak kamu kecil sampai besar. Pasti sudah ada kebenaran-kebenaran umum itu. Jadi common sense dipahami bersama. Kalau kebenaran umum itu ya, kalau aku tidak makan seminggu pasti mati. Sensus komunis, sama orang tua harus menghargai, itu kan umum, nggak perlu dipikir, nggak perlu bikin seminar nasional untuk bahas kenapa ya kalau 6 jam nggak makan perutku kruyuk-kruyuk. Tidak usah, itu common sense. Untuk yang common sense kamu nggak perlu diskusi panjang-panjang. Semua orang juga sudah ngerti kalau kamu gak makan-makan juga perutmu kruyuk-kruyuk. Gak perlu lari ke perpus nyari referensi dulu pak, kebenarannya gimana ini, gak usah. Kemantepan. Jadi sensus komunis, hissul mustarok, ngerti dewe kamu, gak usah ditanyakan. Orang hidup juga selalu pasti ngerti itu. Kok aku deg-degan pak, dekat lawan jenis, gak apa-apa. Itu hissul common sense, sudah kamu ngerti sendirilah. Tidak usah nyari referensi, nyari buku, bikin seminar internasional, download video untuk belajar itu, tidak usah. Sudah ngerti sendiri kamu, tidak usah belajar. Oke, sensus komunis, alat pertama. Ini patokanmu. Kalau yang sensus komunis saja kamu masih belum paham, itu alamat. Jangan ngaku jadi orang dewasa. Hanya anak kecil yang tidak ngerti common sense. Anak kecil gak ngerti common sense, pingin kencing, kencing aja di pojok situ. Tapi kan kamu kan ngerti, gak boleh kencing di pojok situ. Dasarnya apa? Gak usah tanya dasar, sudah ngerti semua. Apa-apa gak usah ditanyain dasarnya, wes ngerti. Akalmu sudah jalan, itu common sense. Kenapa kau gak boleh mukuli temen, Pak? Gak usah cari dalil, wes ngerti dewe. Begitu aja kok kamu datang. Kita anti kekerasan. Ya harus paham itu common sense. Tidak usah panjang-panjang bahas anti kekerasan. Semua orang juga anti kekerasan. Wong yang melakukan kekerasan itu nganggapnya itu bukan kekerasan kok. Mungkin dianggapnya, oh ini pendidikan Pak, oh ini ketidakadilan Pak. Kan mesti gitu dia. Karena dia tahu kekerasan itu tidak boleh. Oke, khisul mustarok, common sense. Yang kedua, apprehension, waham, daya prediksi. Kamu harus punya. Kalau enggak punya daya prediksi, susah kamu jadi manusia. Karena aku mau perjalanan satu hari satu malam di atas bis, bisnya enggak berhenti, berarti harus siap makanan. Yang kedua, siap botol aqua kosong. Duh, ya kan, kamu paham kan gunanya botol aqua kosong itu? Ong, bisa enggak mandek masalahnya. Itu kenapa kok kamu bawa gitu? Kamu punya daya prediksi, punya waham gitu. Ngapain sih kok kamu sekarang kuliah serius-serius itu? Karena kamu punya daya prediksi, besok aku harus kerja dan untuk kerja aku butuh ijazah. Kan gitu. Kalau kamu merasa ijazah enggak ada gunanya, paling kamu juga enggak kuliah. Mending melu ngaji ngene wae untuk ngombe teh. Enggak usah disuruh macam-macam bayar, daftar ulang, registrasi, ujian, MIT ada. Nah, mungkin gitu. Tapi karena kamu punya daya prediksi, ngaji secanggih apapun enggak dapat ijazah, padahal besok masa depan dapat ijazah, tetap harus kuliah. Waham. Apprehension. Bisa membaca sampai ke depan. Membacanya enggak cuma sekarang tok, tapi juga sampai ke depan. Oke. Misalnya, wah, mumpung aku semangat ya, ngajinya kira-kira 5 jam aja ya sekarang. Ah, itu enggak punya waham. Ya ngaji sejam aja sudah ngantuk luar biasa, apalagi 5 jam. Gak bisa memprediksikan, gak bisa membaca yang lain, gak bisa membaca ke depan. Itu daya waham. Kayak khutbah Jumat, gak selesai-selesai. Nah, itu khotibnya, apprehensionnya perlu dipertanyakan. Daya prediksinya gimana? Gak membayangkan jamaahnya yang selak kuliah, selak apa, khutbah sampai jam 1:15 misalnya. Wah, itu kan jamaahnya dehem-dehem juga gak paham-paham dia. Iya. Oke. Jamaahnya sudah itu dia. Wah, gak diurusi, dianggapnya seneng dehem-dehem itu. Terus kebaik. Jamaahnya sampai pegang-pegang arloji. Wah, tambah semangat dia. Islam menghargai waktu, saudara-saudara. Ditambahi ceramah tentang waktu. Saya doang nih. Sampai jamaahnya sampai gini-gini. Tidak paham-paham tetap. Khitan itu memang sunnah dalam Islam. Tambah tema lagi. Oke. Tidak bisa membaca. Ada orang kedap-kedap gini, dia tidak bisa memprediksi. Karepe apa to kedap kuwi ya. Berarti daya wahamnya tidak canggih. Kayak kamu lagi, kan kadang-kadang kalau saya masuk kelas ada mahasiswa yang di depan lagi nulis-nulis apa di papan. Temannya, dosennya, dia cuek aja begitu. Begitu lihat, ada dosennya malu. Dia gak paham, kok coba tadi dia tanggap dehemnya temannya, dia bisa selamat. Karena daya wahamnya gak canggih, dia kena wis. Fantasi, kalau fantasi daya hayal. Jangan salah, daya hayalmu harus hidup. Kalau daya hayalmu mati, kamu gak akan jadi orang kreatif. Bahkan dalam banyak hal kamu akan kalah. Barat yang positivistik, justru di situ daya hayalnya luar biasa. daya khayal inilah nanti yang membedakan secara banyak loh ya, hewan dan manusia. Kalau intelek sekedar daya rasio, beberapa hewan punya kadar berpikir tertentu, tapi daya khayal enggak punya. Hewan enggak bisa menghayal, kira-kira kalau aku jadi manusia gimana ya, tak coba jajal pura-pura jadi manusia enaknya, enggak bisa. Harus punya daya khayal. Daya khayal nanti dekat dengan mutakhayyilah. Itu bedanya khayal. Kalau mutakhayyilah itu imajinasi. Kalau khayal itu bisa enggak ada dasarnya sama sekali. Kalau imajinasi itu menggabung-gabungkan pengetahuan yang selama ini sudah kamu miliki, kamu gabung-gabung jadi sesuatu yang baru. Itu imajinasi. Kalau khayal bisa ngawur sama sekali tanpa perhitungan. Tapi juga penting. Kalau di Ibnu Arabi itu yang disebut creative imagination. Kamu harus punya daya imajinasi. Oke, misalnya bentuk gelas kok kayak gini ya, itu kan pakai daya imajinasi dulu bikinnya. Yang zaman dulu mungkin gak seramping ini, mungkin agak besar kayak ember, itu sekarang ganti kayak gini, mungkin dulu kan gitu. Loh, itu kan hasil karya imajinasi. Nah, begitu ini kok susah ya ngangkatnya, kalau tehnya panas gimana? Oh, dikasih pegangan. Nah, terus ada gelas yang ada pegangannya. Itu daya imajinasinya lebih tinggi berarti. Nah, itu khayal dan mutakhayyilah. Orang perlu ini. Orang yang enggak punya daya khayal dan enggak punya daya imajinasi, biasanya enggak bisa berpikir alternatif. Kaku. Skriptural. Enggak bisa membayangkan yang berbeda. Enggak bisa diajak berpikir analogis. Dan itu berat. Biasanya orangnya ngamuan. Tersinggungan. Iya. Kenapa? Cara mikirnya ndelujur, lurus. Nada dasarnya kalau ngomong D, ndelujur. Enggak bisa diajak agak variasi dikit. Itu kemampuan imajinasi. Kalau diajak nonton film dia enggak tertarik. Karena dia tahu film itu bohong. Diajak nonton film temennya nangis-nangis, dia ala gitu aja nangis. Itu kan cuma adegan film. Itu kan cuma bohong-bohongan, mesti gitu. Jadi creative imagination, mutakhayyilah. Dan memahami simbolisme sangat diperlukan dalam agama. Simbolisme itu kan memahaminya pakai daya mutakhayyilah ini. Surga, neraka, siratal mustaqim, jin, setan, semua barang gaib yang gak bisa diakses oleh panca indera, satu-satunya pintu masuk kita adalah imajinasi dan khayal. Kalau gak pakai itu kita gak akan ketemu. Oke. Dan yang terakhir, ada memori. Memori itu hafalan, ingatan, itu penting. Kalau manusia gak punya daya zakirah, daya memori, wassalam. Kamu enggak ingat kalau hari ini ngaji, kamu enggak ingat bahwa kamu itu posisinya di sini santri, bahwa kamu yang di ngajiin, bahwa saya yang ngaji misalnya. Terus lali kamu duduk di sini, kenapa lali? Saya tak anggap saya yang ngisi, ternyata bapak tuh kan ngono. Berat itu kan. Kalau kehilangan imajinasi kamu bisa jadi orang kaku, kehilangan memori, wassalamualaikum sudah. Ya kan? Sudah selesai. Duh, orang gila itu kan sebenarnya bisa mikir, satu-satunya yang hilang memorinya. Ya kan? Dia rasional juga, wong. Kalau jalan ya di pinggir jalan kan dia ngerti, karena kalau di tengah ketabrak terus dia, itu kan daya berpikir itu. Mbok anggap orang, coba lihat orang gila yang melakukannya neng pinggir, terus kan gitu. Imajinasi ya kadang-kadang punya imajinasi. Enggak punya celana ya kadang daun plastik resek dipakai loh. Itu kan daya imajinasi yang tinggi itu kan. Satu-satunya yang dia enggak punya cuma memori. Jadi lupa tadi kalau sudah pakai kresek. Oke. Dan yang terakhir, thought, mutafakir, daya berpikir, daya analisis. Ini daya-daya jiwa yang menentukan kita masih manusia apa bukan, yang harus dijaga. Kita harus gradasi dari vegetatif, hewani menuju lima daya ini. di situ kuncinya dayanya manusia. Oke, selanjutnya ada ittihadul akil bil makul. Ini sebenarnya lanjutan tadi dari harokah jauhariyah. Apa sih yang menentukan, apa sih kuncinya manusia bisa bergerak, melakukan gerakan yang substantif? Kuncinya adalah ada pada ilmu, ada pada ittihadul akil bil makul. Hubungan antara manusia dengan ilmu yang diserapnya. Katanya Mulla Sadra, sebagaimana tubuh butuh gizi, 4 sehat 5 sempurna sehingga kamu berkembang jadi besar, substansi dirimu, rohanimu, hakikat dirimu juga butuh 4 sehat 5 sempurna, namanya ilmu. Kamu bergerak kemana, seperti apa dirimu, apa yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan, gayamu sekarang kayak gimana, kuncinya ada pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kalau kamu misalnya ya, contoh paling gampang hari ini, yang pro Jokowi sama yang anti Jokowi. Yang pro Jokowi tiap hari memasukkan informasi yang bagus-bagus tentang Jokowi. Kalau ada informasi yang jelek tidak dimasukkan, dianggap tidak bisa dipercaya. Dan itu kan mempengaruhi substansi dirinya. Dia jadi suka sama Jokowi, muji-muji Jokowi. Kebalikannya, yang gak suka Jokowi, yang dicari tiap hari informasi yang anti Jokowi, yang ngeritik Jokowi. Kalau ada yang pro Jokowi, dia gak percaya, ditolak habis-habisan. Yang anti Jokowi yang dimasukkan di kepala. Lahirnya apa? Ya perilaku anti Jokowi, ucapan yang anti Jokowi, gaya yang anti Jokowi. Apa gayamu sekarang tergantung apa yang kamu masukkan di kepalamu. Pengetahuan apa yang kamu masukkan di kepalamu, ilmu apa yang kamu masukkan di kepalamu. Kembali ke sini tadi, kenapa tadi kamu lihat ini langsung ketawa? Berarti informasi yang kamu masukkan di kepalamu tentang barang seperti ini, itu ada hubungannya dengan itu tadi yang muncul di kepalamu. Jadi ittihadul akil bil makul isinya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya gampang. Cara biar kita menghargai perempuan, tidak diskriminatif perempuan, adalah carilah informasi-informasi, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang tidak diskriminatif kepada perempuan. Selesai. Otomatis perilaku kita, gaya kita pasti akan menghargai perempuan. Meskipun kamu deklarasi jadi feminis, tapi yang kamu lihat tiap hari, yang kamu download tiap hari, yang kamu ada hubungannya dengan pelecehan pada perempuan, secara gak sadar perilakumu pada perempuan akan kayak gitu. Lihat perempuan langsung mengarah ke sana. Meskipun kamu tahan-tahan karena aku feminis sih. Padahal pikirannya juga sama ngeresnya dengan yang tidak feminis. Kenapa? Karena ittihadul akil bil makulnya memang kayak gitu. Nah, harokah jauhariyah, kalau kamu ingin gerakanmu substantif menuju Tuhan, berarti informasi-informasi yang harus kamu masukkan di kepalamu adalah informasi-informasi ketuhanan. Kalau dalam tasawuf namanya ma'rifat. Makanya puncak pengetahuannya disebut ma'rifat. Terus tambah informasimu tentang keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Lama-lama dia ittihad dengan dirimu, ittihadul akil bil makul. Karena dia pasti sesuai dengan fitrahmu dan kamu akan bergerak ke sana. Tapi kalau bacaan-bacaanmu filsafat barat yang ateis, yang anti Tuhan, yang Marxisme, Freudisme kayak kemarin, yo, nanti mengarahnya juga ke sana. Bukan berarti keliru, tapi kalau kamu enggak hati-hati positioningnya keliru, kamu jadi semakin jauh dengan Allah. boleh kamu belajar Marxisme, misalnya agama itu candu, tapi jadikan candu ini sebagai pelajaran. Jangan sampai agama kamu jadikan candu, jangan sampai Allah kamu jadikan candu dalam hidupmu. Ya kan banyak kan sekarang fakta agama dijadikan candu. Tak lihat ada beberapa postingan di Facebook waktu orang ribut tentang BBM, terus dia posting, jangan marah dengan BBM, ingat saja, pasrah saja pada Allah, karena Allah itu yang menjamin rezeki dan seterusnya. Ini yang dimaksud agama jadi candu. Dengan baca ini kamu diharapkan sudah enggak usah BBM lagi, Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh Mark, agama sering jadi candu. Kamu jangan malah ikut-ikutan Mark, agama dijadikan candu. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak. Buktinya para ulama sufi bisa mendirikan dinasti kok, apalagi tukang demo. Harusnya lebih bisa lagi kan gitu, karena gerakannya lebih bisa luwes daripada kiai ulama sufi. Kan tidak membayangkan kan, ulama sufi kok teriak-teriak anti BBM, kan gak masuk akal. Kalian yang lebih bebas. Oke, nah itihadul akil bimakul itu seperti itu. Masukkan terus informasi-informasi yang konstruktif, positif, yang mendukung gerakanmu semakin dekat sama Allah. Jangan kebalikannya. Kalau ada informasi yang kebalikannya, masukkan di kotak yang tepat, masukkan di klaster kepalamu yang sesuai. Oh, misalnya Freud bilang bahwa agama itu cuma sublimasi seksual. Tapi menurut saya enggak begitu, karena agama no, caranya kayak gitu. Biar pemahamanmu tentang Freud tidak itihadul akil bimakul. Seandainya dia harus bersatu, bersatu dengan versimu, bukan versinya Freud, bukan versinya Nietzsche. Jadi kenapa? Karena informasi yang keliru akan bikin rohani kita sakit. Kayak tadi, kenapa sih kok kamu jadinya gak rindu sama Allah? Karena terlalu banyak kamu itihad dengan yang tidak perlu. Itihadul akil bil makulnya keliru. Yang kamu persatukan dengan dirimu tidak pas. Persatukan dengan yang pas saja, ilm yang sesuai untuk gerakan harokah jauhariahmu menuju kesempurnaan. Oke, tentang kosmologi manusia. Ya, menurut Mullah Sadra, manusia punya tiga kosmos. Yang pertama alam jabarut, yang kedua misaliyah, dan yang ketiga barzah. Alam jabarut itu alam fisik, tangan, kaki, hidung, mata, kumis, rambut, alam fisik. Kalau misalnya itu alam intelektual, rohani, dan barzah itu alam perantara, kayak alam barzah itu kan kubur, itu kan perantara dari dunia nyata ke akhirat. Barzah juga alam perantara antara alam nyata dan alam rohani. Jadi ada talinya yang menghubungkan antara fisik kita dengan rohani kita, namanya barzah. Nah, tubuh manusia itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam barzah. Cuma yang di alam barzah itu sifatnya rohani. Kalau menurut Mullah Sadra itu kayak cermin, kayak imajinasi kita dalam mimpi. Mimpi itu kan gak ada materinya, gak ada ruangnya, tapi tetap kamu ketemu materi kan dalam mimpi. ketemu temanmu, ketemu mobil, ketemu laptop, ketemu gunung, ketemu kampus. Yang kamu temui itu materi, tapi dia tidak ada materinya. Itu alam barzah. Nah, nanti di hari kiamat, ini kan dia Mulla Sadra mencoba mengatasi perdebatan antara Ibn Rushd dan Ghazali. Yang dibangkitkan itu ya jasad kita, cuma bukan jasad fisik yang duniawi, tapi jasad fisik yang tadi barzakhi tadi. Jasad fisik yang bisa ditemui di mimpi, jasad fisik yang bisa diketemui di imajinasi. Kan ada perdebatan antara Ghazali dan Ibn Rushd, meskipun gak sejaman. Katanya Ghazali mengkritik Ibn Sina bahwa, katanya Ibn Sina, besok yang disiksa itu rohaninya. Karena jasad kan sudah hancur begitu dikubur di tanah. Ghazali gak setuju. Kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya, ya jasmaninya. Toh Allah bisa membangkitkan lagi jasmani yang hancur jadi utuh lagi. Katanya Ibn Rushd, ya kalau gitu Allah gak adil dong. Yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru, gak adil. Jasad lama kan jelas sudah hancur, sekarang dikasih jasad baru lagi. Berarti yo, yang dihukum tetap rohaninya. Wong yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad. Sakit itu kan fenomena rohani. Kamu disiksa, dipukul sampai kesakitan. Yang sakit itu kan rohani. Mayat itu ketika rohani sudah pergi, mbok kamu banting, kamu bantai, kamu mutilasi juga, dia tidak merasa kesakitan. Jadi katanya Ibn Rushd, enggak, besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya. Jadi neraka tidak butuh palu, tidak butuh gergaji, tidak butuh, tinggal dikasihkan rasa sakit kayak di palu, rasa sakit kayak di gergaji, selesai. Ah, Mulla Sadra ngasih solusi, ya memang mungkin bukan jasad yang jasad hancur itu, tapi jasad yang sifatnya barzakhi, jasad yang tidak fisik, tapi bagian dari diri kita. Nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibn Rushd mungkin bisa dibantah lagi itu, ya podo wae, rohani itu. Jadi tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk identitas. Tapi yang jelas ada alam jabarut, alam mizaliyah, alam barzah. Di atas itu ada namanya alam malakut nantinya. Sampai nanti puncaknya ya alam ketuhanan, alam lahut. Oke, itu kosmologi. Ini terakhir, Asfar Arba'ah. Ini biasanya yang sering dikutip orang, bahwa puncak teorinya Mulla Sadra khususnya dalam tasawuf adalah Al-Asfar Al-Arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan harokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan 4 perjalanan, 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas menuju yang tak terbatas. Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama, kita ketemu syariat, kita ketemu sholat, ketemu zakat, ketemu puasa. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini, jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua. Sair bil haqqi fil haqqi. Ketika perjalanan pertama sukses, kan kita ketemu Allah sudah, karena tadi menuju al-haq. Begitu kita ketemu Allah, mari kita nikmati perjalanan dengan Allah di dalam Allah. Biasanya ini yang dilakukan oleh para sufi. Uzlah, riyadhah, suluk, kasyaf, makrifat, ittihad, hulul, dan lain sebagainya lah, konsep-konsep sama. Itu kan perjalanan bil haq fil haq. Perjalanan di dunia lahut, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua. Setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan, saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat, masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal haq ilal khalq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah enggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah enggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, yo, melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Sair minal haq ilal khalq. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil khalq bil haq. Perjalanan di dalam makhluk, wong sekarang sudah nyambur dengan makhluk seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong, Allah jadi mulutnya. Kalau dia jalan, Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Takholak bi ahlakillah. Jadi sekarang beraktivitas bersama manusia, sudah Allah yang ada dalam dirinya. Mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan, membantu sesama berlayar menuju Allah. Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah, maka sekarang melakukan perjalanan puncak. Sair fil khalq bil haq. Biasanya kalau para sufi, perjalanan keempat ini wujudnya adalah mungkin bikin torekot, mungkin bikin lembaga, bikin yayasan, bikin perguruan, bikin pondok pesantren. Itu sair fil khalq bil haq. Jadi ada empat perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah, itu Al-Asfar Al-Arba'ah. Gak usah tanya saya ada di mana, kita baru ancang-ancang mau masuk ke yang pertama. Enggak usah, saya ada di mana ya Pak? Alah, paling yang pertama aja belum kamu. Baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Ya semoga kita ngalami perjalanan kedua. Syukur-syukur bisa ketiga, dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat. Harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya ya al-harokah al-jauhariyah. Gerakan yang substantif. Itu Al-Asfar Al-Arba'ah. Empat perjalanan. Dan Mula Sadra sendiri menjalankan empat ini. Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman, ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dan melakukan sair yang pertama. Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah, tak bilang tadi. Melakukan uzlah 7 apa 11 tahun. Itu perjalanan di dalam Allah. Kemudian dia kembali lagi, bikin sekolahan, jadi guru, membimbing orang, nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah. Itu perjalanan dari al-haq. Dan terakhir, segala aktivisme sosial, aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang, membimbing murid-muridnya, melahirkan sair yang keempat, yaitu perjalanan dengan Allah. Jadi teori ini hasil kristalisasi sebenarnya perjalanannya Mulla Sadra sendiri, yang disarankan juga untuk semua kita harusnya juga melakukan empat perjalanan ini. Wahyu, ya, kalau menurut Mulla Sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuwatun nafas min juz'iha al-amali, untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kuwatun nafas min juz'ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi nabi? Tidak bisa, kenabian sudah terputus. Cuma parsial profesi, bukan nabi loh ya, tanggung jawab kenabian itu tetap harus bersambung. Tanggung jawab menyebarkan ajaran, tanggung jawab mendakwahkan Islam, itu tetap harus ada tokohnya. Nabi sudah enggak ada, tapi penerusnya harus ada. Karena kalau enggak, agamanya akan mati. Ya kalau kita ya para ulama, karena Mulla Sadra seorang Syiah, ya bagi dia penanggung jawab kenabian ya para imam. Kalau kita ya para ulama, para wali, itulah mereka yang penanggung jawab kenabian. Dan akan selalu ada, jangan khawatir. Di hadis sendiri kan juga ada yang bilang bahwa sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya, pasti akan ada ahli yang muncul. Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Mulla Sadra, karena Allah gak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga pingin cepat-cepat dia dikenali. Kayak di Ibnu Arabi kemarin loh. Fakholaktul khalqa fabi arufuni. Kuciptakan makhluk biar kenal aku. Lagi makhluknya kok enggak karu-karuan terus, kapan kenal aku itu? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leda-lede. Kayak bahasane wong Jogja kan gitu, kamu leda-lede terus. Sudah ditunggu Allah itu loh. Kamu kok lama banget sih? Nah, kadang-kadang terus Allah, ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian. Oke, yang terakhir, ini ada satu puisi yang saya senengi dulu dari Mulla Sadra. Agak bagus. Tuhan itu tak terbatas, tanpa ruang dan tanpa waktu. Namun dia menjadi kecil sesuai dengan pemahamanmu. Namun dia akan datang sebatas kebutuhanmu. Namun kekuasaannya sebatas harapanmu. Namun firmannya sebatas keimananmu. Mereka yang yatim, dia menjadi ayahnya dan ibunya. Mereka yang butuh saudara, dia akan menjadi saudaranya. Mereka yang putus harapan, dia akan menjadi harapan. Mereka yang tersesat, dengannya akan menemukan jalan. Mereka yang berada dalam kegelapan akan mendapatkan cahayanya. Mereka yang sakit akan disembuhkannya. Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia, namun dengan syarat keyakinan. dengan syarat sucinya hati, dengan syarat sucinya rohani, dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kekejian. Cucilah hatimu dengan debu, dari segala debu. Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru. Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu. Karena dia senantiasa menantimu, memanggilmu di setiap lorong hening malammu. Oh, iya. Tak, asli ini bahasa Arab, cuma tak coba-coba nerjemah. Karena zaman aku mahasiswa suka dengan kalimat ini, terus tak pakai. Ya, semoga ada sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini. Karena kuncinya sebenarnya satu, Allah itu tergantung kamu. Kedahsyatannya tergantung sedahsyat apa dia bagimu. Kekuasaannya tergantung apa, sekuasa apa dia bagimu. Maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak. Kalau kamu mintanya cuma, ya Allah 1 miliar aja deh, enggak banyak-banyak, ya kan sebesar itu seandainya dikabulkan. Dianggapi Allah enggak bisa kalau 2 miliar. Kayak kamu misalnya, kamu sedang mau ujian, di rumah bapakmu sakit. Ya Allah, saya enggak lulus ujian juga enggak apa-apa asal bapakku sembuh. Ya emangnya Allah enggak bisa kamu lulus ujian dan bapakmu sembuh? Kok kamu negosiasi doanya kok nanggung gitu? Doa semuanya enggak apa-apa, karena kekuasaan kebesaran Allah sejauh kamu yakini sebesar apa kuasanya dan kebesarannya. Oke, itu Mula Sadra. Iluminasi tradisi Persia saya akhiri sampai di sini. Minggu depan kita kembali ke barat, ke era postmodern. Jadi akan saya seling-seling barat timur, barat Islam, barat timur, biar kamu enggak nganggep satu-satunya yang benar itu barat atau satu-satunya yang benar itu timur. Karena filsafat itu agak tricky. Setiap kali kamu belajar tokoh atau klaster keilmuan filsafat, seolah-olah itu yang benar. Kemarin belajar Surawarti, ayo Surawarti ini bagus benar. Sekarang Mula Sadra, lebih benar Mula Sadra, selalu gitu. Itu kalau saya mandek di barat terus, kamu akan jatuh cinta sama barat. Bagus ini barat, makanya tak selingi di Islam. Cuma kalau saya ngomong Islam terus, kamu akan pengetahuan filsafatnya akan enggak akan update. Kamu akan terkungkung di masa lalu era Islam klasik. Maka tak kembalikan lagi ke barat, dan akan tak bolak-balik kayak gitu. Biar kamu pikiranmu gak terjebak di klaster manapun, tapi carilah hikmah yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Ya, caranya gitu. Oke, okay. Ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ada. Yalah, sudah jam 10 ya. Boleh ke email atau Facebook, atau ketemu saya kalau lagi nganggur, kalau mau ngobrol panjang. Anytime, kalau saya nganggur mesti mau. Oke, saya akhiri sekian. Insya Allah ketemu minggu depan di dunia barat postmodern. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.